bertanya, cuma aku yang kau cinta. Katanya, cuma aku yang kau sayang. Besarnya gunung tak sebesar hatiku. Janjimu palsu belaka.